Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diumumkan untuk para jamaah yang membawa putra-putrinya ke masjid, diharapkan untuk mengkondusifkan putra-putrinya supaya kajian berlangsung secara kondusif. Sekali lagi, kepada para jamaah yang membawa putra-putrinya ke masjid, diharapkan untuk mengkondusifkan putra-putrinya agar kajian berjalan dengan kondusif. Sekian, syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembicaraan tentang syurutu la ilaha illallah. Kita telah melalui 5 syurut dari syurutu la ilaha illallah. Yang pertama, al-ilmu. Yang kedua, al-yaqin. Yang ketiga, al-ikhlas. Yang ketiga, yang keempat, as-sidqu. Yang kelima, al-mahabbah. Kita masih menyisakan 2 pembahasan berkaitan dengan syurutu la ilaha illallah. Yang keenam, yaitu al-inqiyad. Al-inqiyad ay at-taslim. Al-inqiyad yaitu ketundukan, kepasrahan, pelaksanaan terhadap apa yang menjadi kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Karena tanpa adanya ketundukan dan tanpa adanya kepasrahan, maka tidak akan bermanfaat ucapan kalimat la ilaha illallah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam bab ini beliau membawakan beberapa dalil. Dalil yang pertama berkaitan dengan bahwa di antara syarat la ilaha illallah adalah al-inqiyad, yaitu tunduk patuhnya seseorang terhadap apa yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Wa anibu ila rabbikum, dan selalulah kalian kembali kepada Rabb kalian. Inabah, Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kita menjadi hamba yang selalu kembali kepada Allah, budak yang selalu kembali kepada tuannya. Jangan sampai menjadi budak-budak yang durhaka kepada tuannya. Allah Subhanahu wa taala, ikhwati fillah, mengetahui bahwa hamba ini dhaif dan hamba ini memiliki potensi nafsu yang mengajak pada penyimpangan, dan hamba ini ada kekuatan luar untuk menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, itu syaitan. Akan tapi Allah dengan kemuliaannya sangat sayang kepada hamba, yaitu Allah ingin benar-benar memberikan kasih sayangnya kepada hamba. Dan Allah memiliki nama itu At-Tawwab, itu Allah zat yang menerima taubat kepada para hambanya. Dan keberuntungan seorang hamba itu apabila dia selalu bertaubat kepada Allah, yaitu dia selalu kembali kepada Allah SWT. Al-inabah yaitu dia taubat kembali kepada Allah, disertai dengan semangat dia untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Al-inabah. Ayat yang kita baca ini ikhwan, sebelumnya Allah bicara tentang hamba-hamba Allah yang mereka terjatuh dalam berbagai macam perbuatan yang melampaui batas dari perbuatan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hambaku, katakanlah wahai hambaku, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, wahai hambaku yang terjatuh dalam perbuatan-perbuatan penyimpangan dan Allah tidak peduli dengan penyimpangan apapun. Yang penting hamba itu kemudian mau kembali kepada Allah, mau bertobat kepada Allah SWT. Coba renungkan ikhwan apa yang dikatakan Allah dalam hadis kursi, yang Allah SWT berfirman, ya ibna Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama, wahai anak Adam, seandainya dosa anda itu sampai menyentuh langit, sampai memenuhi ruangan, sampai menyentuh langit, summastaghfartani, kemudian anda beristighfar meminta ampun kepadaku, ghafartu lak wala ubali, akan aku ampunkan dan aku tidak peduli dengan dosa anda. Ya ibadi, ya ibn Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, wahai anak Adam, seandainya anda datang padaku dengan dosa sebesar bumi, thumma laqitani la tusriku bi syai'an, lalu anda datang padaku dengan tidak menyekutukan aku sama sekali, la ataituka biqurabil maghfirah, niscaya akan aku datangkan ampunan sebesar dosa yang anda miliki. Di sini diantaranya Allah sangat senang seandainya hamba ini selalu kembali kepada Allah SWT. Maka Allah bedakan antara hamba yang beruntung dengan hamba yang merugi adalah dengan taubatnya hamba kepada Allah SWT. Wa man lam yatub faulaika humudz zalimun, barang siapa yang tidak mau bertaubat kepada Allah, maka mereka orang yang zalim, dan dia akan rugi. Lain dengan orang mereka bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan bertaubatlah kalian semuanya wahai kaum mukminin, mudah-mudahan kalian termasuk orang yang beruntung. Sehingga keberuntungan itu adalah dengan dia bertaubat kembali kepada Allah SWT. Adapun orang yang mereka tidak bertaubat kepada Allah, tidak kembali kepada Allah, maka dia adalah orang yang zalim, yang dia rugi dengan kehidupannya. Budak yang bermaksiat ikhwan sama dengan budak yang mereka lari dari Rabbnya. Maka Allah harapkan kita kembali kepada Allah SWT. Dan apabila hamba itu kembali kepada Allah, maka Allah akan betul-betul terima dan Allah akan ampunkan kesalahan dia tanpa Allah pedulikan kesalahan apa yang dia lakukan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah Maha pengampun atas semua dosa yang ada, innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah zat yang Maha pengampun lagi Maha penyayang. Allah mengampunkan hamba bukan karena Allah lemah dan bukan karena Allah membutuhkan hamba, akan tapi Allah mengampunkan hamba berangkat dari kasih sayang Allah kepada hamba tersebut. Kemudian setelah ayat ini Allah datangkan ayat berikutnya, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Ini ayat yang dibawakan oleh beliau di sini. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Dan kembalilah wahai hambaku kepada Allah SWT. Kembalilah wahai hambaku kepada Allah SWT. Wa aslimulah, dan bersimpuhlah anda, berserah dirilah anda, tunduk dan patuhlah anda kepada Rabbmu yaitu Allah SWT, sebelum datang kepada anda azab, yang ketika datang azab maka anda tidak akan tertolong lagi. Allah SWT memberikan kesempatan kepada orang yang mereka terjatuh dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ketahuilah keberuntungan itu bersama dengan kembali kepada Allah. Adapun dia musirun alal ma'asi, Adapun dia terus-menerus melangsungkan perbuatan kemaksiatan dan penyimpangan, ini merupakan sifatnya orang-orang yang mereka menunggu kedatangan adab Allah, menunggu kesengsaraan yang menimpa mereka, yaitu datangnya adab Allah SWT. Bukankah semua adab itu berkaitan dengan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh hamba, yang Allah katakan wa kullan akhadna bidzambih, wa kullan akhadnahu bidzambih, semua kami azab disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, di antara yang kami azab ada yang kami kirim kepada mereka itu batu, sehingga hujan batu kepada mereka. Wa minhum man akhadathu sayhah, di antara yang kami azab ada yang kami timpakan kepada mereka sayhah, suara yang memekakkan telinga yang membuat copotnya jantung-jantung mereka. Wa minhum man khashafna bil arda, sebagian mereka ada yang kami tenggelamkan ke bumi sebagaimana Qarun. Wa minhum man akhraqna, sebagian mereka ada yang kami tenggelamkan di lautan sebagaimana Fir'aun. Wa kullan akhadnahu bidambi, dan semuanya itu kami adab disebabkan karena dosa yang mereka lakukan. Dan Allah SWT, ketika umat ini melakukan dosa, Allah kasih rentang waktu, Allah kasih kelonggaran waktu, yang mudah-mudahan mereka kemudian bertaubat kepada Allah SWT. Kalau mereka bertaubat maka mereka beruntung, kalau mereka tidak bertaubat maka mereka menempuh jalan kerugian. Dan waspadalah, apabila seorang dia melakukan perbuatan kemaksiatan, kemudian justru dia dibukakan oleh Allah pintu-pintu kesenangan dari kehidupan dunia, maka ini yang namanya istidraj. Ini bukan pemuliaan dari Allah, akan tapi ini namanya istidraj. Wa nastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, akan kami istidraj mereka dari arah mereka tidak sangka-sangka. Allah katakan pula, falamma nasu ma dzukiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Apabila mereka telah melupakan peringatan-peringatan Allah, mereka telah lupakan peringatan Allah, maka justru Allah akan bukakan kepada mereka pintu-pintu kesenangan yang mereka senangi. Hingga ketika mereka sedang bersenang-senang dengan pemberian Allah, tiba-tiba Allah datangkan azab sekonyong-konyong kepada mereka, sehingga mereka serta-merta putus asa dengan azab Allah SWT. Maka Allah katakan, ikhwan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an yatiyakumul adabu thumma la tungsarun. Sebelum anda tidak tertolong karena kedatangan azab, maka hendaklah anda kembali kepada Allah. Anda bersimpuh di hadapan Allah, anda pasrah dan berserah diri tunduk kepada Allah SWT. Wa anibu wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, dan ikutilah apa yang Allah turunkan sebagai risalah yang terbaik yang Allah berikan kepada para hambanya. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum, dan ikutilah risalah yang Allah turunkan kepada hamba-hamba Allah, yang itu merupakan pemberian Allah yang terbaik kepada hamba ini, itu risalah. Min qabli ayyatiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tashurun, sebelum datang kepada anda azab yang datang dengan tiba-tiba dan anda tidak sadar bahwa Allah datangkan azab dengan tiba-tiba, anda tidak merasa, anda tidak sangka-sangka ternyata datang azab Allah dengan tiba-tiba. Lihatlah ikhwani fillah, Allah perintahkan kita agar kita kembali kepada Allah, dan Allah ingatkan tentang azab yang menimpa mereka. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita mengikuti jalan yang lurus sebelum datang kepada mereka pula azab yang datang dengan tiba-tiba, yang apabila mereka kedatangan azab mereka tidak akan tertolong, dan bahkan mereka terkadang tidak tersadar bahwasanya azab Allah datang dengan tiba-tiba. Maka ini perintah untuk waspada bagi setiap orang yang mereka bermaksiat kepada Allah SWT. Jangan sampai terlambat. Karena kalau terlambat sudah tidak manfaat lagi. Di antara keterlambatan manusia ketika mereka nanti telah habis masa waktunya, dan kemudian tinggal ungkapan-ungkapan penyesalan yang mereka ucapkan. Au taqula nafsun, atau jiwa nanti akan mengatakan antaqula nafsun. Apakah Anda tunggu saatnya ketika jiwa dia akan mengucapkan, ya hasrata ala ma farattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Apakah seandainya Anda tidak segera kembali kepada Allah dan Anda tidak segera mengikuti jalan yang lurus, apa yang Anda tunggu-tunggu? Apakah Anda menunggu datangnya saat yang Anda akan mengatakan, jiwa akan mengatakan, aduhai celaka diriku, sungguh aku dulu telah menyia-nyiakan hak-haknya Allah SWT, dan sungguh aku termasuk orang yang mentertawakan, mencemooh tentang agama Allah. Aw taqul, atau Anda nanti akan tunggu saat di mana dia mengatakan, lau anna Allah hadani lakuntu minal mutaqin, seandainya Allah memberikan hidayah kepadaku, maka aku akan termasuk orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Aw taqul hinna taral adzab, atau Anda akan mengatakan ketika azab telah ditimpakan oleh Allah kepada kalian, apa katanya, lau anna li karratan la akuna minal muhsinin, seandainya aku dikembalikan sekali saja ke dunia, aku akan termasuk orang yang berbuat baik. Ini semuanya ungkapan-ungkapan mereka. Apa kata Allah SWT, ikhwan? Bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Bala, wahai hambaku, itu ungkapan Anda. Akan tapi bahkan kepada Anda, qad ja'atka ayati, telah datang kepada Anda ayat-ayatku. Akan tapi masalahnya itu, bagaimana sikap-sikap Anda ketika datang ayatku? Fakadzabta biha, setiap datang ayatku kepadamu Anda dustakan. Wastakbarta, dan Anda itu selalu sombong. Wa kunta minal kafirin, dan Anda termasuk orang yang selalu mengingkari ayat-ayatku. Allah sungguh telah menegakkan hujah, Allah telah menasihati manusia, Allah telah turunkan risalah dengan lengkap, dan Allah telah perpanjang dengan datangnya para ulama yang menyampaikan risalah. Maka sudah tidak ada alasan lagi yang layak buat manusia untuk mereka kemudian menyesal dengan ungkapan-ungkapan mereka. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka sungguh di antara akan bermanfaatnya kalimat la ilaha illallah apabila dia menegakkan sikap al-inqiyad atau al-istislam, yaitu sikap taslim, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan apa yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Ayat yang kedua yang beliau bawakan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu ilallah wa huwa muhsinun. Wa man ahsanu dinan, siapakah yang lebih baik agamanya? Artinya tidak ada yang lebih baik dalam orang beragama dibandingkan dengan orang yang mereka mimman aslama wajhahu lillah, dibandingkan dengan orang yang mereka menyerahkan wajahnya kepada Allah. Aslama wajhahu lillah itu al-inqiyadu, yaitu dia tunduk, patuh, pasrah, bersimpuh, dia melaksanakan apa yang menjadi tuntutan daripada Allah SWT. Dan inilah agama yang terbaik, agama tauhid, agama yang ditegakkan di atas asas ubudiyah kepada Allah, al-ubudiyah al-khalisah, penghambaan yang tulus, yang murni, dan tidak tercampur kepada penghambaan kepada selain Allah. disertai dengan sikap-sikap kepatuhan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah agama tauhid dan agama yang tegak di atas syariat yang Allah turunkan. Ayat yang ketiga yang beliau bawakan, ayat yang mirip juga hanya untuk menegaskan, wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Barang siapa yang dia memasrahkan wajahnya kepada Allah, wa may yuslim wajhahu ila Allah, barang siapa yang dia mengarahkan wajahnya, menundukkan dirinya, dia totalitas melaksanakan apa yang menjadi ajaran agama Allah, wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin, sedangkan dia orang yang muhsin, dia orang yang tegak di atas agama Allah, melaksanakan syariatnya, dan dia adalah ahli tauhid, dia ikhlas dalam beragama, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka cara beragama yang demikian sungguh dia telah memegangi al urwatul wusqa, ini kalimat la ilaha illallah, tali yang sangat kokoh yaitu kalimat la ilaha illallah. Karena sebagaimana telah kita sampaikan ikhwani fillah, bahwa dasar agama kita ini dua. Yang pertama adalah menegakkan tauhid, menjadikan totalitas ubudiyah kita itu hanya untuk Allah semata. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua yaitu dia al-istislam, dia tunduk patuh di atas syariat agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berjalan di atas syariat risalah agama Allah. Inilah beragamanya ahli tauhid, beragamanya orang-orang yang mereka mentauhidkan Allah. Barang siapa yang dia memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka dia musyrik, bukan ahli tauhid. Barang siapa yang dia beribadah kepada Allah dengan syariat yang tidak diajarkan oleh Allah, maka dia ahlul bidah, orang yang mereka menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala, dan akan tertolak amal mereka. Ahli tauhid adalah orang yang mereka mewujudkan kemurnian ibadah kepada Allah dengan melaksanakan risalah yang telah dituntunkan Allah, diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang keempat yang beliau bawakan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbik, benar-benar demi Rabbmu. Ini adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala, bersumpah dengan kebesaran dirinya. Allah bersumpah dengan keagungan dirinya, yaitu rububiyahnya. Allah bersumpah atas nama Allah sang pencipta alam semesta, Allah sang pengatur alam semesta, Allah sang pencukup terhadap semua yang ada, sehingga Allah bersumpah dengan kebesaran dirinya, sang maharaja. Apa kata Allah? La yu'minun, mereka tidak dikatakan mukmin. Allah bersumpah dengan dirinya yang agung bahwasanya mereka itu bukanlah orang-orang mukmin. Artinya ikhwan, di antara orang yang mengatakan dirinya mukmin ada yang shadiq, ada yang kadzib. Di antara orang mengatakan dirinya mukmin ada yang shadiq, ada yang kadzib. Ada yang jujur, ada yang dusta. Adapun orang yang dusta, semisal orang munafik, yang mereka mengucapkan kalimat-kalimat iman dan mereka dustakan dengan amal dan keyakinannya. Adapun mukmin, dia mengucapkan kalimat-kalimat iman dan dia benarkan dengan hatinya dan dia benarkan dengan amalannya. Apa isi sumpah Allah? Fala wa rabbik, demi apa, demi Rabbmu, la yu'minun, mereka hakikatnya bukanlah orang yang beriman. Hatta sehingga dia mewujudkan tentang tiga perkara yang ada di dalam ayat ini. Sehingga orang-orang mukmin sejati, orang-orang mukmin yang shadiqul iman, orang-orang mukmin yang mereka jujur dengan keimanannya, maka dia akan mewujudkan tiga perkara ini dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ini hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Yang pertama, orang ini memiliki tekad, memiliki semangat, memiliki kemauan bertahkim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara apa? Dalam fima syajara bainahum, dalam segala perkara kehidupan yang dia miliki. Ini ciri yang pertama. Seorang mukmin ada kesanggupan untuk dia berhukum, bertahkim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala perkara. Iman ikhwan, iman itu dikata-kata amana yu'minu, dan juga memiliki mana aman. Dia merasa aman, tentram, tenang. Dia beriman kepada Muhammad adalah utusan Allah. Artinya dia yakin seyakin-yakinnya, dengan ketenangan hati dia tentram, dia yakin, itulah keyakinan dia, kalau Muhammad utusan Allah yang Allah turunkan untuk mengajarkan risalah. Dan Allah telah tegaskan risalah Islam itu risalah yang kamilah, yang sempurna. Seorang mukmin sewajarnya kalau kemudian dia memiliki kesanggupan untuk bertahkim kepada Rasulullah SAW, itu kelaziman. Anda yakin si fulan, katakanlah Nasmuko bengkel Toyota yang Anda percaya untuk memperbaiki mobil Anda. Anda sudah yakin, sudah beriman, yakin, tenang. Sudah berarti Anda siap untuk memperbaikkan mobil Anda ke situ. Siap untuk dia ini memasrahkan mobil Anda. Sama dengan Anda mukmin beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Anda siap untuk dihukumi oleh Nabi dalam seluruh kehidupan yang Anda alami. Anda, kita menjadikan Nabi sebagai pengajar risalah kehidupan itu ikhwan, dalam beberapa sisi atau dalam segala sisi. Hah? Antum inginkan Nabi mengajari kehidupan Anda itu dalam segala sisi atau dalam beberapa sisi saja? Dalam segala sisi tentunya. Dan itu yang Allah inginkan kepada kita. Allah, Rasulullah jadi hakim yang menghakimi kita, mengajarkan kebaikan bukan dalam satu dua perkara, tapi dalam keseluruhan hidup yang memang Nabi ajarkan ini sebagai kebaikan dengan Islam yang Allah ajarkan. Maka yang pertama kali, kesiapan untuk bertahkim, ini penting. Kalau enggak siap, ya sudah, namanya enggak siap, berarti enggak siap menjadikan Nabi sebagai uswah, sebagai kedua. Dan ini bukan sikap seorang mukmin. Sikap seorang mukmin itu yang pertama, dia adalah orang yang siap untuk bertahkim kepada Nabi. Maka Nabi, maka Allah heran kepada orang-orang yang mereka mengaku beriman, tapi malah keinginan bertahkimnya itu kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam tara ilal ladina yas'umuna annahum amanu bima unsila ilaika wa ma unsila min qablik yuriduna ayatahakamu ila taghut. Kata Allah, apakah Anda tidak perhatikan tentang orang yang mereka mengaku dirinya beriman kepada Al-Qur'an dan beriman kepada semua kitab sebelum Al-Qur'an? Tapi kata Allah, lucu. Dia mengaku beriman kepada Al-Qur'an dan semua kitab sebelum Al-Qur'an, tapi malah keinginannya itu berhukumnya kepada taghut. Artinya berhukum kepada semua, setiap hukum selain Allah, selain hukumnya Rasulullah SAW. Lucu. Orang mukmin kok hukumnya berhukum dengan hukumnya orang musyrik. Orang mukmin kok dia justru berhukumnya dengan hukumnya orang kafir. Lucu. Patutnya itu kalau orang mukmin itu ya berhukumnya dengan hukum yang diimani, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Enggak patut sama sekali. Lihat ikhwan, tidak pantas sama sekali dia mengaku sebagai seorang mukmin, laki-laki atau perempuan, ketika Allah dan Rasulnya telah memilihkan satu perkara untuk hidupnya, dia ternyata punya pilihan lain dari pilihan Allah dan Rasulnya. Enggak patut dia mengaku sebagai seorang mukmin. Fala wa rabbik hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Ini yang pertama. Oleh karena itu ikhwan, siapkan diri kita siap untuk benar-benar, ya Rasulullah, akan aku jadikan petunjuk-petunjuk hidupmu dalam seluruh sisi kehidupanku. Dan memang tidak ada sisi kehidupan yang tidak diajari bimbingannya oleh Rasulullah. Coba antum cari ikhwan, sisi hidup anda yang mana yang tidak diajarkan oleh Rasulullah tentang bimbingan hidupnya. Bangun anda, tidur anda diatur semuanya. Anda harus berkeyakinan, anda beribadah, anda berakhlak, semuanya diajarkan. Anda bermuamalah dengan diri sendiri, dengan anak, dengan istri, dengan tetangga, dengan masyarakat, antar negara, semuanya diajarkan. Sisi hidup yang mana yang anda sangka Nabi tidak mengajarkan tentang kehidupan buat anda? Cari. Anda menjadi apa dan anda akan berbuat apa yang tidak diajarkan oleh Nabi anda? Cari coba. Sehingga kita enggak siap untuk bertahkim kepada Nabi. Dan tentu kita yakin, seyakin-yakinnya ikhwan, bahwasanya sebagaimana Allah Ar-Rahman, apa artinya ikhwan? Allah Ar-Rahman, Zat yang maha kasih sayang kepada hamba, yang Rasulullah ketika menggambarkan rahmannya Allah, ada seorang ibu-ibu tawanan, dia sedang mencari-cari anaknya. Setiap kali melihat anak kecil, maka didekapnya dan disusui, saking sayangnya dengan anak itu. Kata Nabi, kira-kira tega enggak si ibu ini melemparkan anak ini ke bara api? Tentu enggak tega. Nabi ingin menjelaskan kepada para sahabat dengan tamsil nyata, ketahuilah Allahu arham, Allah lebih sayang dibandingkan ibu ini kepada sang anak. Semua yang akan Allah ajarkan kepada hambanya ikhwan adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba ini. Bagaimana anda menolak kasih sayang Allah? Yang kedua, Allah turunkan Nabi, Nabiur Rahmah, Nabi yang lembut, Nabi yang penuh kasih sayang, Nabiur Rahmah. Bahkan Nabi katakan, ana rahmatun muhda. Saya ini rahmat yang diadiahkan oleh Allah SWT kepada alam semesta. Sehingga keberadaan beliau adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam, bukan hanya untuk mukminin dan muslimin semata, tapi lil alamin, semua alam merasakan kerahmatan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Islam ini adalah agama dinur rahmah, agama yang penuh dengan kasih sayang. Sehingga bagaimana seandainya kita jujur dengan diri kita berkaitan dengan agama Allah yang datang dari Allah yang Marahman dan dibawa oleh Nabi, Nabiur Rahmah, lalu kemudian kita campakkan Islam, kita enggak sanggup dan kita tidak mau untuk kita bertahkim dengan Nabi yang mulia, tentu ini aneh. Maka seorang mukmin punya kewajiban untuk mewujudkan yang demikian. Al-inqiyad adalah syurut, syartun min syuruti la ilaha illallah. Ketika seorang telah punya kesanggupan, tidak boleh hanya berhenti pada kesanggupan itu. maka berikutnya berangkat dari iman dia, iman yang berida yang identik dengan mahabbah, kecintaan dan keridhaan. Maka yang kedua kata Allah, summa la yajitu fi anfusihim harajam mimma qadaita. Kemudian ketika Rasulullah telah menetapkan suatu keputusan, maka dia tidak mendapatkan dalam dirinya ada rasa berat terhadap apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Karena dia betul-betul yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya keputusan Allah, hukum Allah itu yang terbaik. Sampai Allah tantang, ikhwan, sampai Allah tantang kepada manusia, waman ahsanu mim waman ahsanu hukman liqaumi yuqinun. Apakah ada, apa memangnya ada hukum yang lebih baik dibandingkan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala? Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Wahai hamba Allah, apakah yang kalian kendaki dari hukum jahiliyah? Apakah ada yang lebih baik daripada hukumnya Allah Subhanahu wa taala? Allah menginginkan kita menjawab dengan jujurnya hati kita. Apabila kita telah yakin apa yang Allah berikan terbaik untuk kita, maka seorang mukmin yang beriman tentu tidak akan ada rasa keberatan sama sekali. Yang ketiga, wa yusallimu tasliman. Dia benar-benar tunduk patuh, setatuh-patuhnya, setunduk-tunduknya terhadap keputusan-keputusan, ajaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang Allah katakan, dan inilah yang merupakan jati diri seorang mukmin. Ikhwani fillah, di antara penghalang terbesar mewujudkan ketundukan kepada agama Allah adalah al-hawa, hawa nafsu. Hawa nafsu. Sampai di antara manusia kata Allah, ada orang yang mereka mempertuhankan hawa nafsu, menjadikan hawa nafsu ini sebagai sembahan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah anda tidak perhatikan ada orang yang mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya, sehingga dia sami'na wa ta'na itu dengan hawa nafsu. Maka seorang mukmin dia bisa menempatkan hawa nafsunya, karena dia seorang mukmin, maka hawa nafsunya itu dia arahkan untuk benar-benar mengikuti apa yang diajarkan oleh nabinya. Bedanya dengan orang mereka mempertuhankan hawa nafsu, maka dia selalu mengikuti keinginan hawa nafsu yang cenderung buruk. Akan tetapi seorang mukmin, dia akan mengarahkan hawa nafsunya mengikuti apa yang diajarkan oleh nabi. Maka nabi katakan apa, ikhwan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu ittaba'a majitu bihi. La yu'minu ahadukum hatta taba'a hawahu limajitu bihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya itu dia mengikuti apa yang aku bawa. Sehingga kewajiban kita mendidik hawa nafsu kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia SAW, dan itulah jalan keselamatan, itulah tuntutan, dan itulah kewajiban sebagai seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang tidak demikian, maka sungguh dia telah cacat kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Demikian ikhwan, mudah manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.